بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan masih ingat bahwa terakhir kita bahas adalah tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisa'ukum, wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian, harthun lakum, merupakan ladang-ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah mereka dari manapun kamu kehendaki. Ikhwan bin na'azakumullah, sudah kita bahas, sudah kita baca riwayat-riwayatnya yang menafsirkan makna ayat ini yang jelas dan gamblang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa maknanya, datangilah wanita, silahkan dari depan ataupun dari belakang. Tetapi dari belakang adalah tetap ke depannya. Sehingga dari sekian banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, pegang saja satu hadis yang paling sahihnya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga dalam kedua kitab sahih mereka, yaitu hadis yang disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abdullah. Qala kanatil yahud taqulu fil rajul ya'ti imra'atahu min qibali duburiha fi qubuliha anna alwalad yakunu ahwal. Bahwasanya Yahudi mereka berkata tentang seseorang yang menjimai istrinya dari belakangnya ke depannya, kemudian mereka berkata bahwa nanti kalau hamil anaknya akan lahir juling matanya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, min fawqi sab'i samawat, turunlah ayat, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sesungguhnya istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Maka silakan datangi ladang-ladang kalian dari manapun kalian mau. Ikhwan bin na'azakumullah, tentunya dari manapun kita memasuki ladang tersebut, tetapi tetap ke ladangnya. Artinya tetap ke tempatnya. Bukan berarti ke tempat lain yang sama sekali bukan ladang. Tetapi hendaklah ke ladangnya. Silakan dari depan, silakan dari belakang, silakan dari samping. Tetapi tetap ke tempatnya, yakni ke pintu rahimnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami katakan pegang saja hadis ini karena kalimatnya sangat jelas, yang kita kasih garis atas dan kita kasih stabilo dengan jelas, yaitu kalimatnya, min qibali duburiha fi qubuliha. Saya ulangi kata-katanya dalam hadis, min qibali duburiha fi qubuliha, dari arah belakang ke depan. Jadi bukan masuknya ke duburnya, tapi tetap ke vaginanya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai tercampur dengan beberapa riwayat-riwayat yang diperselisihkan. Seperti riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkesan membolehkan untuk menjimai istri dari dubur. Maka kita akan katakan hadis yang sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa tafsir ayat tersebut adalah mendatangi atau menjimai istri dari belakang, tetapi ke depannya. Barakallahu fikum. Kita lihat riwayat-riwayat yang melarang dengan tegas untuk menjimai istri dari dubur. Maksudnya, masuknya ke duburnya. Haram. Qala rahimahullah, berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Mansur, qala anba'ana Sufyan, qala haddasani Yazid ibn Abdullah ibn Usamah ibn al-Had, an Umarah ibn Khuzaimah ibn Thabit, an abihi, anin Nabi SAW. Qala innallaha la yastahi minal haqq, la ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kata Nabi, jangan kalian datangi istri-istri kalian di duburnya. Ini sangat tegas menunjukkan tidak bolehnya menjimai istri dari dubur. Kalau yang tadi disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, fa'tu harsakum anna syi'tum, silakan datangi ladang kalian dari manapun, maknanya tetap harus ke ladangnya. Silakan dari belakang tapi ke ladangnya. Silakan dari samping ke ladangnya. Silakan dari depan ke ladangnya. Barakallahu fikum. Sehingga tentunya yang dimaksud ladangnya adalah rahim, tempat menanam benih yang kemudian akan tumbuh biidnillahi ta'ala menjadi janin, menjadi bayi dan seterusnya, menjadi keturunan yang saleh insyaallah. Adapun di dubur, maka itu bukan tempatnya. Maka Nabi menyatakan innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dengan kebenaran. Sehingga Rasulullah pun menyampaikan, jangan kalian jimai istri dari duburnya. Demikian pula sanad yang kedua, yang juga dari Khuzaimah ibn Thabit. Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha la yastahi minal haq, sampai tiga kali. Innallaha la yastahi minal haq, innallaha la yastahi minal haq, innallaha la yastahi minal haq, la ta'tun nisa fi a'jazihinna, jangan datangi wanita dari ajaz mereka. Tadi dubur disebutnya dengan adbar, sekarang disebutnya dengan ajaz, dari ajiz, dari bokongnya atau dari duburnya. Sama saja maknanya, dan itu akhirnya menjelaskan makna adbar adalah ajazihinna. Makna ajazihinna adalah adbarihinna. Inilah faedah kalau lafad-lafad hadis itu memiliki berbagai macam lafad saling menjelaskan satu dan lainnya. Riwayat yang ketiga disebutkan dengan sanadnya pula oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ubaidillah ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad, qala anba'ana ammi, qala anba'ana abi, qala haddathani Yazid anna Ubaidillah ibn al-Husayn haddathahu anna Harmi ibn Abdillah haddathahu anna Khuzaimah ibn Thabit haddathahu. Disampaikan sanadnya sampai kepada Khuzaimah ibn Thabit juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yastahi minal haq, la ta'tun nisa fi adbarihinna. Dari jalan yang berbeda, masya Allah, tetapi tetap ke sahabat yang sama, dan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, jangan datangi wanita, jangan jimai wanita dari duburnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab ini sekian hadis-hadis yang seluruhnya dari beliau Khuzaimah ibn Thabit, menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW melarang menjimai istri dari dubur. Lafaz yang lainnya disebutkan di dalam hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab kita ini. Qala akhbarani Zakaria ibn Yahya, qala anba'ana Ishaq ibn Ibrahim, qala anba'ana Mu'ad ibn Hisham, qala haddathani Abi an Ali ibn al-Hakam, an Amr ibn Shu'aib, an Harmi ibn Abdullah, an Khuzaimah ibn Thabit. Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha an tu'tal mar'atu min qibali duburiha, dilarang untuk mendatangi istri dari duburnya, dari arah duburnya, yakni masuk ke duburnya. Sebab kalau masuknya tetap ke depan, sudah kita bahas dan sudah kita baca inti hadisnya yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim bahwa itu boleh dari belakang atau dari depan atau dari samping berhadap-hadapan, yang ini yang di atas, yang laki yang di atas, suami di atas atau perempuan di atas, terserah, tetapi harus ke tempatnya, ke ladangnya, yaitu ke vaginanya, tidak boleh ke duburnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dibawakan sekian banyak jalan oleh Imam An-Nasa'i, maka Imam An-Nasa'i membawakan riwayat yang berikutnya. Dzikru hadis Abdullah ibn Amr. Tadi hadis-hadis dari sahabat Ibn Khuzaimah ibn Thabit. Sekarang dari Abdullah ibn Amr. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Haytham ibn Uthman qala akhbarana Yahya ibn Kathir Abu Ghassan qala ammana Zaidah ibn Abi Raqad al-Sayarifi an Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddih qala anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallam, anir rajul ya'tim ra'atahu fi duburiha, bertanya tentang seseorang laki-laki yang mendatangi istrinya ke duburnya. Apa kata Nabi SAW? Qala tilkal lutiyatus sughra, itu adalah lutiyatus sughra. Lutiyah adalah perbuatan kaum Lut. Kalimat lutiyah dari kata Lut, yakni keperbuatan kaum Lut, yakni kaum Nabi Lut, yang mereka melakukan homoseks laki-laki dengan laki-laki, yang tentunya mereka mengerjakannya atau melakukannya di duburnya. Sehingga walaupun dia suami istri laki-laki perempuan, tetapi kalau di duburnya mirip dengan lutiyah, mirip dengan homoseks. Maka Nabi menyatakan tilka lutiyatus sughra. Dibawakan pula jalan lain dengan sanadnya juga dengan jelas dari Nabi SAW juga menyatakan hiya lutiyatus sughra, itu adalah lutiyah as-sughra, itu adalah homoseks kecil. Qala akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala anba'ana Abdurrahman an Sufyan anil A'raj an Amr ibn Shu'aib an Abdullah ibn Amr bimithlihi. Sanad ketiga pun menyebutkan sama seperti itu, bahwa itu adalah lutiyatus sughra. Qala akhbarana Ahmad ibn Sulaiman qala akhbarana Muhammad ibn Bishr qala akhbarana Sufyan an Humaid al-A'raj an Amr ibn Shu'aib an Abdullah ibn Amr qala ityanun nisa fi adbarihinna al-lutiyatus sughra. Kata Nabi, mendatangi para wanita dari dubur-duburnya itu adalah lutiyatus sughra, itu adalah homoseks kecil. Demikian pula disampaikan oleh Imam Nasa'i. Yang berikutnya, akhbarana Zakaria ibn Yahya qala akhbarana Syaiban qala akhbarana Abu Hilal an Matarul Arwarraq an Amr ibn Shu'aib qala tilkal lutiyatus sughra, juga menyatakan bahwa Nabi mengatakan itu adalah lutiyatus sughra, homoseks kecil, kalau mendatangi dari duburnya. Kemudian disebutkan pula hadis-hadis dari Ibnu Abbas. Fihi ikhtilaf alfadh naqilin alaih, yang juga di sana ada perbedaan penukilan lafaz-lafaznya. Qala akhbarana Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj qala haddathana Abu Khalid an Ad-Dhahhak ibn Uthman an Makhramah ibn Sulaiman an Kuraib an Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yandurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburin. Yang maknanya, Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang mendatangi sesama laki-laki atau mendatangi wanita dari duburnya. Berarti la yamdurillah itu adalah taubih, Allah akan merendahkan mereka-mereka dan tidak mau menengok pada mereka yang mendatangi sesama laki-laki, ini menjimai sesama laki-laki, atau mendatangi wanita tetapi dari duburnya. Disebutkan di sini ancamannya dengan satu ancaman yang sama bagi mereka yang melakukan homoseks, laki-laki menjimai laki-laki, dan juga yang kedua, laki-laki yang mendatangi istrinya tapi dari dubur, karena itu mirip dengan homoseks. Yang ketiga disebutkan riwayatnya, atau yang kedua dari Ibn Abbas, akhbarana Hannad ibn Sari an Waqi' an Dhahhak ibn Uthman an Makhramah ibn Sulaiman an Quraib an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala la yandurillahi yawmal qiyamati ila rajulin atabahimatan aw imra'atan fi duburiha. Allah enggak akan menengok pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang mendatangi binatang ternak atau wanita dari duburnya. Allah enggak akan menengok pada seorang laki-laki yang menjimai binatang ternak. Ikhwanu billahi na'azakumullah, dan ini sangat tegas sekali. Na'udzubillah. Bahkan beberapa ulama menyatakan hukumnya adalah dibunuh binatangnya dan orangnya. Ikhwanu billahi na'azakumullah, anehnya beberapa aliran sufiyah menyatakan daripada kalian berzina, daripada kalian melakukan keharaman, maka datangi saja binatang. Artinya menjimai binatang. Sehingga tokoh mereka di Mesir melakukannya terhadap keledainya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Dan ini disamakan dengan orang yang mendatangin istrinya dari dubur. Yang menjimai istrinya dari dubur. Kalimatnya Allah enggak akan menengok yaumul qiyamah kepada seorang yang menstubuhi binatang ternak atau yang menjimai istrinya dari duburnya. Qala, dibawakan pula riwayat yang ketiga. Sanad yang ketiga, akhbarana Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Daud. Qala ambana Abdullah Ibn Abdul Hakam. قال أنبأنا بكر ابن مضر عن يزيد ابن عبد الله عن عثمان ابن كعب القرظي عن محمد ابن كعب القرظي أن رجلا سأل عن المرأة تؤتى في دبورها. Disebutkan bahwa seseorang bertanya tentang wanita yang didatangi, yang dijimai dari duburnya. Faqala Muhammad, maka berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, inna Abdullah ibn Abbas, sesungguhnya Abdullah ibn Abbas pernah berkata, asaqhar saka min haythu nabatuhu au isqi harsaka min haythu nabatuhu. Lihat kalimatnya yang sangat bagus dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ditanya bagaimana seorang wanita yang datangi dari duburnya, dijawab, isqi harsaka, siramilah ladangmu dari tempat tumbuhnya. Siramilah ladangmu dari tempat tumbuhnya. Ini kalimat yang sangat sopan dan sangat bagus dan mudah dipaham. Karena tempat tumbuhnya benih-benih tadi bukan di dubur. Di dubur tempat keluarnya kotoran, najis. Tidak pantas untuk didatangi. Tetapi kata Ibn Abbas, siramilah ladangmu dari tempat tumbuhnya. Yaitu di tempat rahimnya atau di pintu rahimnya, sirami dari sana. Saya ulangi lafadznya dalam bahasa Arab. Isqi harthaka min haythu nabatu. Siramilah ladangmu dari tempat tumbuhnya. Sanad yang berikutnya, akhbarani Abu Bakar ibn Ali, kata Imam An-Nasa'i, akhbarani, mengkhabarkan kepadaku Abu Bakar ibn Ali, qala anba'ana Ya'qub ibn Ibrahim, qala anba'ana Abu Usamah, qala akhbarana ibn al-Mubarak an Ma'mar an Tawus, an ibn Tawus, an abihi, dari anaknya Tawus, dari Tawus, dari bapaknya. Qala su'ila ibn Abbasin, ditanya Abdullah ibn Abbas, Taus termasuk salah satu muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Su'ila anil rajul ya'til mar'ata fi duburiha. Ditanya Ibn Abbas tentang seseorang yang mendatangi istrinya ke duburnya. Qala dzalikal kufru. Itu adalah kekufuran. Ikhwan bin na'azakullah, ya'ni kufur amali. Karena menentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan menentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tu harsakum, datangi ladang kalian. Ladang itu tempat tumbuhnya benih-benih sperma laki-laki, yaitu di vaginanya, dari pintu rahimnya, jangan dari dubur. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula Rasulullah SAW menyatakan yang seperti itu dari dubur adalah lutiyatus sughra, itu adalah homoseks kecil. Qala akhbarana Muhammad ibn Muthanna an Abdurrahman qala haddathani Ibrahim ibn Nafi' an ibn Tawus an abihi fi ar-rajul ya'ti al-mar'ata fi duburiha. Bertanya seseorang tentang seseorang yang mendatangi istrinya ke duburnya. Qala innahu kana yanziluhu bi manzilatil haram. Sesungguhnya dia meletakkannya di tempat yang haram. Menempatkannya di tempat yang haram. Qala akhbarana Muhammad ibn Bashar qala anbana Abdurrahman qala akhbarana Muhammad ibn Muslim an Amr ibn Qatadah qala sa'altu Tawusan. Aku pernah bertanya kepada Tawus ibn Kaisan anil rajul ya'til mar'a fi duburiha, tentang seseorang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Qala tilka kafrah, itu adalah kafrah. Qala akhbarana, kafara juga maknanya kufur, barakallahu fikum, yani kufur amali. Qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim, qala anbana Abdul Razak, qala anbana ibn Jurayj, qala akhbarani Ibrahim ibn Abi Bakar. Sami'a Tawusan yus'al, dia mendengar Tawus ditanya tentang yang seperti itu. Dijawab, inna hadha layas'aluni anil kufur, orang ini bertanya kepadaku tentang kekufuran. Itu Ibn Abbas. Yang berikutnya adalah riwayat-riwayat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhbarana Sa'id Ibn Ya'qub At-Talqani qala anba'ana Uthman Ibn Yaman an Zam'ah Ibn Salih an Ibn Tawus an Abihi an Ibn Al-Had an Umar Ibn Khattab an Nabi SAW. Bahwa Nabi bersabda, la ta'tun nisa fi adbarihinna. Demikian pula dibawakan sekian banyak riwayat dari Umar bin Khattab. Seperti riwayat yang kedua, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana Yazid ibn Abi Hakim an Zam'ah ibn Salih an Amr ibn Dinar an Tahus an Abdillah ibn Al-Had qala qala Umar qala Rasulullah SAW. Dia berkata, berkata Umar, dia mengatakan, berkata Rasulullah SAW, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah. Fa inna Allah la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna, jangan kalian datangi istri-istri kalian di dubur-duburnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat jelas sekali disebutkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan malulah kepada Allah. Malulah kepada Allah. Dan Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Maka Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian datangi para wanita kalian, istri-istri kalian dari dubur-duburnya. Demikian pula lafaz yang ketiga atau riwayat yang ketiga hampir sama. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jangan kalian datangi para wanita dari dubur-duburnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah itu akan dibawakan oleh Imam Nasa'i riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Setelah itu akan dibawakan hadis-hadis lagi dari Ali bin Talq. Setelah itu akan dibawakan hadis-hadis lagi dari sekian sahabat. Untuk menunjukkan apa? bahwa riwayat-riwayat yang tadi syad, riwayat yang menyatakan bolehnya menjimai dari dubur, ternyata yang benar bukan seperti itu. Sudah kita singgung pada kajian yang lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika ada yang berkata kepada maula atau bekas budaknya Abdullah bin Umar, apa benar bahwasanya engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar membolehkan menjimai istri dari dubur? Apa jawabnya? Kadzabu alayya. Kata Nafi', maula Ibnu Umar, mereka berdusta atas namaku dan berdusta atas nama Ibnu Umar. Sesungguhnya kejadiannya begini, diceritakan oleh Nafi' bahwa waktu itu yang ditanya tentang mendatangi dari belakang ke depannya. Ini dari belakang tapi tetap ke vaginanya, tetap ke pintu rahimnya. Barakallahu fikum. Itu yang dibolehkan dengan ayat nisa'ukum hartun lakum. Adapun jima di duburnya, masuk ke duburnya, maka itu haram dengan sekian banyak riwayat tadi. Dan masih sekian yang saya lewati, karena saya lihat terlalu panjang, terlalu banyak. Tetapi barakallahu fikum, sepertinya Imam Nasai ingin memuaskan pembaca bahwa riwayat ini dari sekian sahabat, bukan hanya dari satu sahabat, dan dari satu sahabat dengan sekian jalan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.